qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-ta'til at-ta'tilu lughatan at-tafrigh wal-ikhla' wa fil istilahi huna inkaru ma yajibu lillahi ta'ala min al-asma'i was-sifati aw inkaru ba'dihi fa huwa naw'an ta'tilun kulliyun ka ta'tilil jahmiyyati alladhina yunkiruna as-sifat wa ghulatuhum yunkiruna al-asma'a aydhan as-sani wa ta'tilun juz'iyun ka ta'tilil asy'ariyyati alladhina yunkiruna ba'd as-sifati duna ba'din wa awwalu man urifa bit-ta'tili min hadhihi al-ummati huwa al-ja'du ibn dirham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Kita melanjutkan pembahasan kita di beberapa istilah yang populer di madhab, di masalah akidah berkaitan dengan asma wa sifat. Yang mana pada dua pekan lalu kita telah membahas satu istilah yang masyhur sekali, yaitu istilah tahrif. Istilah tahrif ini berkaitan juga dengan istilah ta'wil, tafsir, yang mana banyak dari ahlul kalam atau orang-orang yang terpengaruh dengan kalam, mereka mentalbis istilah ya, yang hakikatnya mereka mentahrif dan menta'til, namun kemudian mereka membungkusnya dengan kemasan judulnya ta'wil. Karena ta'wil ini kesannya bagus, maka akhirnya mereka pakai ta'wil, padahal hakikatnya mereka melakukan tahrif dan ta'til. Tahrif itu penyelewengan baik dari segi lafal ataupun dari segi makna. Baik dari segi lafal itu ada yang berubah makna, atau dari segi lafal namun tidak berubah makna. Tapi sekarang di masa ta'til, ta'til lughatan at-tafrighu wal-ikhla' ya, at-tafrighu wal ikhla, yaitu mengosongkan, yaitu ta'til, ta'til itu secara bahasa mengosongkan. Makanya vacation, vacation day gitu, hari libur, itu disebut juga dengan utlah. Karena ketika utlah maka kosong, ada siapa-siapa yang masuk, kosong, free day ya. Seharusnya kan kita free-nya di hari Jumat, makanya Inggrisnya apa? Friday gitu ya. Orang Jawa mereka kalau hari libur nyebutnya apa? Hari pray gitu kan. Pray di sini khilaf di antara juhala ya. Pray atau free ya. Tahu pray atau free enggak tahu ya. Tanya orang-orang juhala dari kalangan Jawa ya, mereka mungkin ada yang bilang pray, ada yang bilang free ya. Kalau dilihat dari zahir lafal pray ya. Ya enggak tahu dah ya itu apa. Tapi ta'til itu artinya kosong, mengosongkan. Utlah yaitu kosong. Bi'r mu'attalah yaitu sungai yang memang terbengkalai, kosong. Ya, taib wa fil istilah, dalam istilah inkaru ma yajibu lillahi ta'ala minal asma'i was sifati au inkari au inkaru ba'dihi. Itu istilah inkar ma yajibu lillahi ta'ala min asma' wa sifat au inkar ba'di ma yajibu lillahi ta'ala min asma' wa sifat. Itu makanya dibagi ta'til itu ada dua macam, ta'til kulli dan ta'til juz'i ya. Jadi ta'til adalah pengingkaran. Karena mengingkaran, mengingkari itu sama dengan menganggapnya tidak ada, menganggapnya kosong. Maka ta'til adalah mengingkari apa yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Pasti ada. pasti ada Allah memiliki hal tersebut, yaitu nama-nama dan sifat-sifat, atau mengingkari sebagian darinya, mengingkari sebagian dari asma atau sebagian dari sifat atau sebagian dari sifat. Maka ta'til ada dua macam, ta'til kulli dan ta'til juz'i. Ya, ta'til kull atau ta'tilul ba'd atau ta'til juz'i. Begitu. Ya. Yaitu ta'til kulli complete. Dia mengingkari secara complete tentang asma atau tentang sifat Allah. Atau siapa yang mengingkari nama-nama Allah, ya otomatis sebenarnya mengingkari sifat-sifatnya. Atau siapa yang mengingkari sifat Allah secara komplit pasti mengingkari nama-nama Allah Taala. Tapi di sini katakan kata'tilul jahmiyati alladzina yunkiruna sifat. Yaitu Jahmiyah. Jahmiyah di sini memang asalnya dari Jahm bin Safwan, dari Ja'ad bin Dirham, dan kemudian ujungnya dari Labid bin Al-Asam Yahudi. Ya. Tapi pemutlakan Jahmiyah itu kadang-kadang imma standar Jahmiyah, yaitu ada ta'til walaupun kulli, walaupun juz'i, seperti Asy'ariyah itu ada bau-bau Jahmiyah juga, gitu loh. Atau Jahmiyah yang memang mengingkari sifat walaupun tidak mengingkari asma Allah Ta'ala, seperti Mu'tazilah. Ya, gitu. Sifat secara seluruhnya Mu'tazilah. Ini ta'til kulli karena mengingkari semua sifat. Tapi sekarang ada Jahmiyah yang versi gulat. Ini versi orisinilnya Jahmiyah ini. Gulatul Jahmiyah, mereka mengingkari, gulat yaitu ekstremis Jahmiyah, mereka mengingkari asma nama-nama Allah Ta'ala. Biasanya ulama memutlakkan bahwasanya Jahmiyah, yaitu Jahmiyah yang orisinil, itu mengingkari nama-nama Allah secara komplit. Walaupun pada kenyataannya ada satu atau dua nama yang memang mereka tetapkan untuk Allah Ta'ala. Tapi ala sabil taghlib mungkin. Mereka menafikan bahwasanya, mereka mengatakan bahwasanya Ghulatul Jahmiyah mengingkari nama-nama Allah seluruhnya. Ya. Dan orang kalau sudah mengingkari nama-nama Allah seluruhnya, maka ini sudah tingkatan ta'atilnya itu paling tinggi. Ya, maka otomatis dia akan mengingkari seluruh sifat Allah Ta'ala. Ya, karena menyangkal orang punya nama itu seperti meniadakan orang tersebut sama sekali, gitu loh. Gitu ya. Wa ta'til, yang kedua ta'til juz'i. Ta'til yang sifatnya parsial. Ya, dia tidak komplit, setengah-setengah gitu. Sampai ada yang mengatakan Asy'ariyah ini bancinya Jahmiyah gitu. Mau kayak Jahmiyah tapi enggak, gitu loh. Usulnya, asasnya itu serupa dengan Jahmiyah tapi enggak berani untuk menampakkan bahwa saya Jahmi gitu atau begitu. Sebagaimana sebagian ulama menyatakan Mu'tazilah itu bancinya Khawarij. Jadi Khawarij apa ada serupa dengan Khawarij tapi enggak mau sama gitu, padahal serupa gitu loh. Ya, ala kulli hal, contoh kata'til al-Asy'ariyyati alladziina yunkiruna ba'dhas sifati duna ba'd. Ya, dari segi ta'til, ta'tilnya Asy'ariyah itu lebih ringan, ya lebih ringan tapi berat, besar urusannya di sisi Allah, besar. Lebih ringan dibandingkan dengan orang dengan mazhab yang melakukan ta'til kulli, menafikan seluruh asma atau bahkan atau cuma sifat seluruhnya. Ini ta'tilnya Asy'ariyah dan Maturidiyah ini masih lebih mending, walaupun yang enggak mending-mending juga sebenarnya. Asy'ariyah mereka dan Maturidiyah kalau sekarang itu apa, menetapkan berapa sifat, ya kan? Imma dibilang 7, imma dibilang 20. Ya kan? Sifat 20 tuh ya. Sampai ada nasihatnya kan? Apa nasihatnya, ya kan? Apa Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi. Istilah mukhalafatuhu lil hawadithi aja ini istilah kalam. Taib. Dulu lagu ini terbit tahun berapa kira-kira? Tahu enggak? Hah? Pak Burahmat tahu enggak, Pak? Enggak tahu. Ini masalah akidah. Tahu. Terbit tahun berapa tahun ini? Terbit sekitar tahun 97. Nah, judulnya Sifat 20. Apalagi setelah itu, memang Sifat 20 ini udah terkenal sejak dulu banget ya, dia ajarkan kepada di pesantren-pesantren, di majelis-majelis. Tetapi semakin merebak ya. Dulu karena SD dulu sekolah di sekolah harokah lah, dulu enggak ada sekolah sunnah tuh, enggak ada. Apalagi SD Torik itu belum ada itu. Ya, masih musholah ketika itu. Ada sekolah harokah di Jakarta, salah satu sekolah harokah yang populer ketika itu. Ya, kita di cekokia semacam Rihan. Dan nana hafal album-albumnya, judul-judul albumnya, bahkan deretan lagunya sampai sekarang hafal anak. Kan enggak pernah dengar lagi, cuman hafal. Ya. Ya, itu tahun 97 terbitnya, booming kemudian, kita hafal. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi. Dulu waktu kecil mana pernah anda nyangka ini adalah kalam. Ya, tapi akhirnya menyadari ini kalam. Ya. Mukhalafatuhu lil hawadithi, ada enggak istilah mukhalafatuhu lil hawadithi dalam Al-Qur'an Sunnah? Enggak ada. Menyelisihi al-hawadith, menyelisihi berkarakter kejadian, Allah tidak terjadi gitu loh. Allah tidak happening. Karena ketika itu keterjadian, maka itu berarti membutuhkan waktu dan atau tempat, atau itu adalah makhluk. Jadi membutuhkan sesuatu yang terjadi itu adalah itu bernafaskan sisi kemakhlukan gitu loh. Karena terjadi itu adalah potongan dari serpihan waktu, iya atau enggak? Terjadi gitu loh. Ya. Maka Allah tidak mengalami kejadian. Tuh. Antum tadinya tuh beriman kepada Allah, tapi ketika coba didalami lagi hal ini. Ngapain ya bahas kayak gini tentang Allah ya? Sementara Al-Qur'an Sunnah enggak ada. Kemudian ketika antum pertanyaan, buat apa kita menyebutkan Allah mukhalafatuhu lil hawadithi? Mereka akan bilang, "Ah, antum enggak ngerti, ilmu antum enggak nyampe." Padahal mereka sendiri juga enggak ngerti. Coba mukhalafah lil ya. Allah Ta'ala, ya memang lawannya hadis apa? Qadim. Maka Allah Ta'ala disifati, bahkan dinamai dengan Qadim. Ya. Taib, kata mereka, ya itu orang-orang kalam. Maka di sini ta'tilul asy'ariyah alladzina yunkirun ba'dha sifat duna ba'd. Antum akan melihat mereka mengingkari sebagian sifat, maksudnya mengingkari apanya? Bukan mengingkari dari segi namanya, tapi mengingkari dari segi hakikat ternisbatkan kepada Allah, bukan seperti itu. Makanya tangan Allah Ta'ala mereka ta'wilkan. Coba di surat apa? Yadullahi maghlulah, di surat apa ikhwan? Yadullahi maghlulah ghullat aidihim. Itu ayatnya di sini. Ghullat. Nah, waqalatil yahud. Orang-orang Yahudi berkata, anda mendengar seorang ustaz populer sekali dari kalangan mereka ini, Asy'ariyah, ya, enggak perlu kita sebut namanya. Beliau ini, semoga Allah maafkan dan berhidayah pada kita dan mereka. Waqala, beliau mengatakan, waqalatil yahudu, perkataan Allah Ta'ala, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Taib. Ini berarti disebutkan di potongan ayat yang anda sebutkan tadi, ada tiga yad, maksudnya ada tiga kali sebutan nama, ya, begitu. Waqalatil yahudu, yahudu, Yahudi berkata, yadullahi maghlulah. Diterjemahkan di sini, alhamdulillah, tangan Allah terbelenggu, ya kan? Itu tuduhan siapa? Orang Yahudi. Maghlulah, artinya apa? Terbelenggu, ya. Oke. Okay. Orang Yahudi bilang tangan Allah terbelenggu. Ghullat aidihim. Sebenarnya tangan merekalah yang terbelenggu. Nah, itu kan. Walu'ina walu'inu bima qalu, mereka dilaknat sebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Kemudian Allah menetapkan tentang tangannya Allah Ta'ala, bal yadahu mabsuutatan, padahal kedua tangan Allah terbuka, gitu kan ya harusnya. Ya, misalnya kalau teman gini nih, anda bilang nih, antum perhatikan, orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Enggak, justru tangannya orang Yahudi itulah yang terbelenggu. Sesungguhnya kekuasaan Allah itu terbentang. Apa coba urusan? Tiba-tiba ngomongin tangan, tiba-tiba kekuasaan. Ya enggak? Demi apa? Kabur dari menafsirkan yadahu dengan tangan. Kedua tangan. Dan yadahu ini kan yadahu berarti yadani tambahu, karena idhofah dihapus nunnya. Berarti dua, maka terjemahannya gimana? Padahal kedua tangan gitu kan, harusnya kan kedua tangan Allah terbuka gitu kan, terbentang. Tapi diterjemahkan harusnya gimana ditafsirkan oleh orang-orang Asyir apa? Melainkan kedua kekuasaan Allah Ta'ala terbentang. Coba kedua kekuasaan itu apa? Tanya aja ke orang-orang Asyir itu. Artinya ikhwan, ini yang lagi dibicarakan tentang tangan Allah oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak berusaha untuk menafikan adanya kedua tangan Allah. Tetapi orang-orang Yahudi hendak mengejek Allah Ta'ala. Jadi orang Yahudi mereka dengan keagamaan mereka, dengan mereka didikan dulu para nabi, mereka mengisbatkan adanya tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kemudian ketika diisbatkan gitu, mereka berusaha mengejek, dan memang biasa mengejek Allah dan Rasulnya. Ya kan? Karena mereka itu biasa layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din, ya kan ya? Mereka udah bisa, lidah mereka itu kacau dan mereka biasa menikam agama Allah Ta'ala. Ya, maka Allah Ta'ala kemudian bilang justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Bal yadahu mabsuutatan, kata Allah. Kira-kira yang disebut yada, ya, yadahu itu artinya apa? Kenapa dibedakan? Tadi ngomongin tangan, tiba-tiba ngomongin dua kekuasaan. Ya enggak? Faham di sini, kan? Ya. Maka ini aneh. Kok tiba-tiba kita ngomongin tangan, tiba-tiba malah ditafsirkan dua kekuasaan. Kita ikhwan berarti ahlu sunnah di tengah-tengah antara orang-orang yang menyimpang dari ahlul Islam, dan ahlul Islam itu masih paling tengah di antara Yahudi dan Nasara. Yahudi, walaupun mereka mengisbatkan adanya tangan Allah Ta'ala, tapi mereka mensifati tangan tersebut dengan sifat yang durhaka gitu loh, sifat yang membuat mereka itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, dengan pensifatan yang membuat mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Yahudi ya. Maka Yahudi menuduh apa? Tangan Allah terbelenggu. Itu suatu ungkapan juga menunjukkan Allah Ta'ala itu bakhil gitu loh. Na'udzubillah di kalam mereka. Ya kan? Dan mereka juga mengatakan inna allaha faqir wa nahnu aghnia, gitu kan kata mereka. Allah itu fakir, kita yang kaya, na'udzubillah dari orang-orang ini. Jadi orang Yahudi meskipun mengakui sifat-sifat Allah Ta'ala, tetapi sifat-sifat tersebut dijadikan bahan olokan mereka. Itu Yahudi. Nasrani, mereka lebih bodoh sebenarnya. Orang Yahudi dengan keilmuan mereka, mereka justru ngece dengan hal ilmu tersebut. Orang Nasrani sebaliknya. Ya. Mereka bodoh, sehingga saking bodohnya mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya sekarang siapa yang menyebut, misalnya antum tahu golnya Maradona, golnya Maradona yang di World Cup tahun berapa, anda lupa, anda kayaknya belum lahir waktu itu, tapi tahu aja gitu. Apa gol tangan Tuhan? Ini jelas, ini tasbih dan takif masuk nanti itu. Maka orang Nasrani perlu belajar ini tuh. Ya, gol tangan Tuhan. Gimana gol tangan Tuhan? Berarti tangan Tuhan. Tangan Tuhan jadi pemain bola gitu. Kemudian Messi juga golin tangan Tuhan. Tuh, apa namanya? Hand of God. Ketika ini orang Yahudi mereka menetapkan Allah Ta'ala memiliki tangan tapi diejek kemudian. Orang Nasrani menetapkan ini termasuk tangan Tuhan atau semisal itulah. Ya, begitu. Dan juga istilah-istilah children of God dan seterusnya, yaitu istilah mereka. Islam enggak seperti itu. Allah dengan makhluknya berbeda, tidak bisa disamakan. Ya, dan tidak bisa ternisbatkan kepada makhluk tangannya adalah tangan Tuhan. Enggak bisa. Maka di sini Asy'ariyah alladzina yunkiruna ba'd as-sifat duna ba'd. Sebagian sifat diingkari oleh Asy'ariyah, sebagiannya ditetapkan. Yang ditetapkan pun oleh Asy'ariyah itu belum tentu tafsirannya itu sesuai dengan tafsiran yang benar, gitu loh. Jadi enggak bisa juga kita bilang Asy'ariyah itu yang mereka musbitah menetapkan sifat, beberapa sifat, ya betul. Tetapi penetapan mereka terhadap sifat, kemudian lihat tafsirannya, belum tentu tafsirannya juga benar. Contoh kalamullah. Ya, mereka bilang apa? Iya, Al-Qur'an kalamullah, kata Asy'ariyah. Kita bilang gitu enggak? Bilang gitu. Ya. Mu'tazilah bilang gitu? Iya, bilang gitu, tetapi kata Mu'tazilah kalamullah ini makhluk. Kata Mu'tazilah. Kata Asy'ariyah, Al-Qur'an kalamullah. Taib Asy'ari. Ya, wahai seorang Asy'ari, antum bilang Al-Qur'an kok serupa dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Curigalah hadis ini kita. Maksudnya kalamullah ini apa? Nah, maksudnya kalamullah ini kalam nafsi, yaitu kalam yang ada pada diri Allah secara makna, namun secara lafal, suara dan berhuruf tidak. Sehingga apa-apa yang di Al-Quran ini pada hakikatnya dia adalah ta'bir dari kalam Allah. Al-Quran ini yang di mushaf ini antum sebut dengan kalam Allah, bagi mereka majaz, bukan haqiqah. Faham gak ikhwan? Majaz bukan haqiqah. Ya. Begitu. Berarti majaz ini berarti antum bilang ini misalnya kalau ada ayat nih, ya kan, di ayat halaman ini ada wa kallamallahu Musa taklima alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Ana tanya antum ikhwan. Ini kalam siapa? Kalam Syekh Utsaimin bukan yang biasa ini. Kalam Syekh Utsaimin, ya. Sampai sini wa kallamallahu Musa taklima, kalimat ini kalam siapa? Kalam siapa? Jawab, kalam Allah. Taib, kalam Allah. Antum ahlu sunnah bilang ini kalam Allah secara hakikat atau ini memang betul-betul kalam Allah, kan? Taib. Bagi Asy'ariyah betul ini kalam Allah, tetapi ini ta'bir an kalamillah, pengungkapan terhadap kalam Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hakikatnya kalam Allah itu ada pada Allah ta'ala. Sementara yang ada ini semua adalah ungkapan. Intinya apa? Sama dengan mengatakan ini adalah ungkapan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sampailah kepada kita. Adapun Al-Qur'annya, kalamnya hakiki, itu pada hakikatnya kalam nafsinya Allah, ada pada diri Allah. Ya, begitu. Ini justru ini mazhab Mu'tazilah juga ujung-ujungnya, karena mengatakan taib, sekarang kalau ini diantum bilang kalam Allah, kalau ini kalau wa kallamallahu Musa taklima atau alhamdulillahi rabbil alamin, ini ta'bir dari kalam Allah, berarti kan ta'bir, ungkapan dari makhluk tentang kalam Allah. Faham enggak ikhwan? Sekarang ana bilang gini ikhwan. Ana bilang ke antum, ya akhi, antum nanti kalau sampai rumah jangan lupa salam. Itu kalimat ana ya. Ya, itu kalimat siapa? Kalimatnya Hasan, kalamnya Hasan. Hakiki enggak? Hakiki. Ya. Gitu ya. Kemudian antum menyampaikan ke orang-orang, tadi Ustaz menyatakan bahwasanya tidak boleh masuk rumah kecuali antum ya salam dulu. Kalimat tersebut takbiran antum atau plek-plek kalimat ana? Takbiran antum. Berarti itu disebutkan kepada antum. Begitu ya. Maka bagi mazhab Asy'ariyah soal gini, orang kalau Al-Qur'an itu adalah kalimat yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, secara lafal ke Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada kita alhamdulillah. Pada hakikatnya kalam hakikinya itu hanya ada pada Allah. Karena Allah Ta'ala punya kalam-kalam nafsi. Ya. Sementara kalimat-kalimat di Al-Quran ini semua nih, itu ungkapan penceritaan dari Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Faham gak di sini, ikhwan? Hah? Faham gak? Berarti Pak, intinya apa? Makhluk bukan Al-Quran ini. Makhluk ya? Kenapa mereka ngomong gitu, ikhwan? Antum faham gak? Pak Pak Sartono. Ya. Motor anak kayaknya belum di ini. Udah 3 bulan belum dioliin ini. Tapi paham enggak tuh? Paham. Paham beneran ya? Antum tahu kalam nafsi enggak, ikhwan? Ini kita belajar Asy'ari ini. Kalam nafsi tahu enggak? Ini kalam nafsi kayak gini, ikhwan. Ya. Nah. Ayo coba ungkapin ke orang-orang. Ungkapin ke beliau. Ngomong apa yang antum merasakan dari kalam nafsi. Ngomongin aja, enggak cepetan. Apapun, coba omong ke dia. Apapun tentang apa yang antum pikir tentang apa yang di kalam nafsi ana. Coba. Enggak apa-apa ngomongnya. Wah, antum enggak taat, malaikat Jibril enggak disuruh ngomong kayak gitu, enggak taat dipecat nanti gimana? Antum coba. Ayo. Bisa enggak antum ini? Kalau antum kasih tahu ke dia, coba kasih tahu aja. Enggak ngomong aja ke Syekh Abdul Wahab. Ngomong aja. Ngomong ke beliau tentang apa yang antum miliki karena. Enggak apa-apa, asal. Enggak, ini cuma kejadian aja ya. Itu yang antum pikirkan tentang apa yang ada di kalam nafsi ana yang tadi ana niat antum ana ngomong apa gitu kan? Itu yang bukan ana tadi ada hati ana itu bicara apa? Bahwasanya ana tadi terlambat karena dari kamar mandi agak lama gitu. Antum malah tafsirnya hamalah haus apa? Ngawur ya. Seperti itu kalam nafsi dan antum di sini mentakbirkan ke Syekh Abdul Wahab apa? Kalam nafsi ana gitu loh. Paham gak ikhwan di sini kalam nafsi? Kalam nafsi itu omongan diri yang tidak bersuara, tidak berhuruf, gitu loh, ya, iya kan? Ah, Pak Niman, ya, dah, itu tadi sampaikan ke Pak Abdul Rahman biar akidahnya lebih kuat lagi. Apa coba? Beliau aja bingung, ya. Itu namanya kalam nafsi itu gitu. Enggak ada yang keluar dari suara, enggak ada. Itu kalam nafsi. Dan semua dari kita punya kalam nafsi. Ya gitu kan? Tapi kira-kira kok gitu gimana? Kenapa kok Asy'ariyah menyebutkan seperti ini, ikhwan? Saking mereka ingin kabur dari mukhalafatuhu lil hawadithi itu. Apa artinya? Allah Ta'ala tidak ada kejadian pada dirinya. Karena kalau Allah Ta'ala bicara dengan suara, maka ini sama dengan ada kejadian pada diri Allah. Ngerti gak? Sampai sini ngerti? Ketika Nabi bilang, mengatakan sesuatu, ya Syekh Abdul Wahab, saya perintahkan kamu untuk menjaga amanah. Ada suara gak? Suara ini berarti kan kejadian ya? Kalau Allah Ta'ala berbicara dengan adanya suara, berarti ada keterjadian pada Allah dan itu merupakan sisi kemakhlukannya makhluk, iya enggak? Ya, antum kalau ngomong bersuara, berarti kan ada yang terjadi pada diri antum, yaitu bersuara. Dan suara itu kan membutuhkan apa? Detik demi detik, iya enggak? Iya. Maka mereka berusaha lari dari itu. Makanya mereka bilang Allah tidak berbicara secara hakiki dengan suara. Enggak. Allah enggak bersuara. Karena kalau Allah bersuara, berarti itu apa? Sama dong kayak makhluk. Bukankah ayam bersuara? Ayo, masa disamakan sama Allah? Gitu kan? Maka Allah tidak bersuara. Oleh karena itu, kalam Allah Ta'ala tidak ada kalam yang bersuara. Dan malaikat Jibril menyampaikan secara makna yang ada pada Allah Ta'ala dari kalam itu. Ngerti sampai sini, ikhwan? Bingung? Hah? Anda malah bingungnya tuh ngeliat antumnya gitu loh, bukan bingung antum ngerti apa enggak. Ngeliat antum aja udah bingung Anda. Itu maksudnya. Jadi di sini seolah-olah apa? Madhab Asy'ariyah itu seolah-olah seraras dengan kita Ahlussunnah dari segi menetapkan sifat kalam Allah. Kalau bisa ditanyakan Ahlussunnah nih, Ahlussunnah nih. Karena Ahlussunnah, Ahlussunnah ini menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat kalam enggak? Ya. Asy'ariyah menetapkan Allah memiliki sifat kalam? Iya juga enggak? Iya. Oh, berarti sama dong. Al-Qur'an bagi Ahlussunnah kalam Allah bukan? Iya. Al-Qur'an bagi Asy'ariyah mereka mengatakan ini kalam Allah bukan? Iya juga. Tapi Ahlussunnah mengatakan ini kalam Allah secara hakiki. Ini kalam Allah betul-betul. Tapi Asy'ariyah sebenarnya mereka mengatakan dalam sebenarnya Al-Qur'an yang kita lihat, kita pegang, kita baca ini adalah ta'bir dari kalam Allah yang bersifat nafsi. Jadi ini tuh ungkapan. Nah, namanya ungkapan. Kalau antum mengungkapkan kalimat orang, itu kan mengungkapkan secara makna, berarti kan lafalnya adalah made by you gitu loh. Antum yang apa? Membikinnya gitu kan ya? Begitu. Seperti yang dibilang tadi Syekh Abdul Wahab, jagalah amanah. Maka kemudian Syekh Abdul Wahab menyampaikan ke orang-orang, Ustaz berkata kepada saya bahwasanya amanah itu harus dijaga. Kan beda kalimatnya. Berarti antum di sini menyampaikan secara makna, bukan menyampaikan kalam ana langsung gitu. Paham ikhwan di sini? Ya, jadi sekalipun Asy'ariyah menetapkan beberapa sifat Allah Ta'ala sebagaimana kita juga menetapkan hal yang sama, tetapi hakikat dari pemahaman mereka terhadap sifat tersebut tetap ada perbedaan. Karena bagi kita kalam Allah, sifat Allah itu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah artinya apa? Yaitu sifat yang ada pada zat Allah, selalu ada pada Allah kalam Allah Ta'ala. Allah tidak disifat dengan bisu. Kan gitu. Tapi di sisi lain kita juga menetapkan Allah Ta'ala yaitu berbicara sifat apa? Fi'liyah, perbuatan yang mana tergantung dengan kehendak Allah. Kalau Allah pengen bicara, dia Allah bicara. Kalau Allah Ta'ala tidak akan bicara, Allah tidak berbicara. Adapun Asy'ariyah mereka bilang Allah hanya memiliki sifat dzatiyah kalam. Adapun kalam dari segi sifat fi'liyah, Allah tidak berbicara. Apa sifat fi'liyah itu? Perbuatan. Allah ada pada dirinya kalam, ada secara zat, tetapi tidaklah Allah berbicara begitu saja kayak makhluklah. Berarti ini penyebabnya. Ya, faham enggak, ikhwan? Agak gimana gitu. Tapi insyaallah Anda udah pernah jelasin kok di sini. Ini yang namanya ta'til juz'i. Syuf, lihat ya, antum. Ta'til juz'i ini meskipun ini ta'til juz'i, Asy'ariyah menafikan sebagian dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Pun kalau misalnya Asy'ariyah mengatakan ini sifat Allah Ta'ala, belum tentu makna yang mereka maksud itu sama dengan pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini tadi baru pembahasan satu dari sekian sifat-sifat Allah Ta'ala. Baru satu aja. Dan itu selaras dengan kita, misal seolah-olah. Tapi ternyata bedanya begitu. Dan mereka justru dengan pemahaman tersebut, sebenarnya mereka itu mengadopsi pemikiran Mu'tazilah juga. Karena Mu'tazilah pun ujungnya begitu juga pemahamannya. Begitulah orang-orang yang berusaha kabur. Bahkan Asy'ariyah itu di zaman dulu itu sangat menentang Mu'tazilah. Coba lihat, ketika kita menentang ahlul bid'ah dengan kebid'ahan, maka ujung-ujungnya kita akan sama dengan mereka. Ketika kita menentang sihir dengan sihir juga, ujung-ujungnya podo baik. Ya gitu kan ya? Sama aja. Apalagi prinsip asalnya itu prinsip Jahmiyah juga ujung-ujungnya, atau kalam. Sama Mu'tazilah dengan saya ujung-ujungnya. Ya begitu. Baik. Lanjut Syekh Ikin. Syekh Ikin lagi. Syekh siapa? Siapapun antum. Fadl. At-takyifu hikayatu kaifiyatis sifah. Kaqawlil qail kaifiyatu yadillahi au nuzulihi ila sama'id dunya kaza wa kaza. Takyif itu bahasanya apa gitu ya? Menjabarkan bagaimana suatu sifat itu. Takyif adalah hikayatu kaifiyatis sifah, menghikayatkan, menjabarkan, deskripsi tentang tata cara suatu sifat. Ya. Jadi Allah tuh begini loh tangannya gitu loh. Ya. Takyif itu ada sisi di dalamnya, ada sisi penyerupaan gitu loh. Tetapi takyif ini penghikayatan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang disebutkan penyerupaan, kadang-kadang tidak disebutkan. Nanti akan kita bahas. Jadi kaqaulil qa'il, sebagaimana perkataan orang nih misalnya, kaifiyatu yadullah au nuzulihi ila sama' ad-dunya kadza-kadza. Misal ada orang di atas mimbar, dia bilang, tahu enggak kalian, Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia. Ini kalimat benar. Tapi ketika bilang, nah, adapun turunnya ya kayak gini, dia terus turun dari mimbar. Kayak gini nih turun, namanya turun ya kayak gini nih. Ya, dijabarkan bagaimana tata cara turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Maka ini termasuk apa? Takyif. Dan pasti ada sisi tasbihnya atau tamsilnya, tasbihnya biasanya. Begitu, itu takyif namanya, yaitu menghikayatkan ya. Tapi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan, bukan termasuk hikayat, mengisyaratkan, memberikan isyarat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak sampai dalam bab takyif ini. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, antum misalnya bilang, Allah di mana? Antum bilang, Allah di atas langit, di atas arsy. Ini ada isyarat bukan? Ada sisi hikayatnya memang, Allah Ta'ala di atas segalanya. Ya, tapi ini enggak masuk ke bab ini. Insyaallah enggak masuk. Karena Nabi SAW pun melakukannya. Ya, di beberapa kesempatan. Ala kulli hal. Kalau misalnya dia bilang tangan Allah Ta'ala, Allah memiliki tangan, sahih. Kalau dia bilang, nah tangan Allah ya kayak kita gini, jemarinya terus ada bentangannya kayak gini gitu. Nah ini takyif namanya. Ini takyif. Begitu. Takyif ini biasanya berlawanan banget sama madhab ta'til gitu loh. Berlawanan banget dengan madhab ta'til. Dan orang-orang yang bermadhab ta'til rata-rata mereka telah melakukan tasbih terlebih dahulu, kemudian mereka agar kabur dari tasbih atau tamthil atau takyif, maka mereka pun menta'til. Gitulah pokoknya ya. Taib, lanjut. At-tamthil wa tasbih. At-tamthil wa tasbih. At-tamthil itsbatu mathilin lisyai' wa at-tashbihu itsbatu musyabahin lah. Fat-tamthilu yaqtadi al-mumatsalah wa hiya al-musawatu min kulli wajhin wa at-tashbihu yaqtadi al-musyabih al-musyabahah wahyal musawatu fi aktsaris sifati wa qad yutlaku ahaduhuma 'alal akhar. Baik. Tamtsil dan tasbih sekarang. Tadi udah takyif. Takyif itu mendeskripsikan. Mendeskripsikan. Adapun tamtsil dan tasbih mengisbatkan sesuatu, mengisbatkan, menetapkan adanya ini gitulah. Tamtsil apa? Tamtsil itsbatu matsilin lisyai'. Tamtsil adalah menetapkan adanya yang semisal. Semisal itu beda dengan serupa. Adapun tasbih itsbatu musyabihin lah, yaitu menetapkan adanya yang serupa dengan Allah. Tamtsil secara bahasa ya, atau orang melakukan tamtsil sifat Allah artinya adalah menetapkan ada yang sama persis dengan sifat Allah, plok-plok gitu ya, itu tamtsil namanya. Adapun tasbih menetapkan ada yang serupa walaupun tidak sama dengan Allah Ta'ala. Itu bedanya. Ya berarti kalau tamtsil berarti bedanya apa? Nah di sini fat tamtsil yaqtadi al-mutmathalah wa huwa wa hiya al-musawat min kulli wajh. Tamtsil berkonsekuensi mumatsalah, yaitu apa ya? Sama dengan gitu loh. Ya, sama dengan, sama plek-plek gitu loh. Al-musawat min kulli wajah, persamaan di segala sisi. Ya, kalau anda bilang Syekh Abdul Wahab, antum enggak ada bedanya sama Syekh Syukran. Blok persis, anak kok ingin lihat antum persis sama Syekh Syukran. Ya Syekh Syukran ya. Ya senyumnya persis. Iya. Cuman ada penghalang aja nih, ya. Persis banget masyaallah. Ini tamthil. Min kulli wajah, itu dari seluruh sisi itu anak anggap sama lah gitu loh. Kembar, orang kembaran, ini mumathil, salah satu saling ada mumathalah antar keduanya. Ya. Tapi kalau misalnya dah kan udah mulai kan enggak ada Pak Abdul Rahmat kan, udah penting kayak gini enggak ada beliau. Ya. Misalnya Pak Niman dengan Pak Kasman. Dari namanya beda sedikit. Ya. Satunya dari kata Pak Niman, satunya Pak Kasman. Dari wajahnya, wah agak jauh. Ya. Tapi ada keserupaan di beberapa karakter gitu. Sama-sama dekat tiang dan sama-sama khusyuk. Iya. Bukannya orang-orang yang samping-samping itu mereka mutaham bil khusyuk. Tertuduh khusyuk, ya. Tak ini musyabih, enggak dari semua wajah, enggak semua dari semua sisi, hanya beberapa sisi. Ketika antum melihat keduanya beda, tapi antum menyamakannya di sisi yang connected gitu. Nah ini namanya musyabih, musyabahah atau tasbih. Makanya dikatakan wat tasbihu yaqtadhi al musyabahah. Apa musyabahah? Wahia al musawat fi akthari sifat atau fi ba'di sifat. Atau persamaan di penyamaan di mayoritas sifat atau sebagian sifat. Itu bedanya apa? Bedanya tamthil dengan tasbih. Ya. Kalau di Al-Qur'an bahasanya pakai laisa kamitslihi syai'. Ya, mithl. Jadi tamthil itu lebih ada contohnya secara istilah di Al-Qur'an. Ala kulli hal para ulama biasanya menyamakan antara tamtsil atau tasbih, makanya katakan waqad yutlaqu ahaduma 'ala al-akhar gitu. Ya kadang-kadang tamtsil itu ya maksudnya tasbih, kadang-kadang tasbih atau al-kulihal penyerupaan lah gitu ya artinya. Kaifiyah artinya adalah menghikayatkan tata cara suatu sifat. Adapun tamtsil dan tasbih penyerupaan. Tamtsil itu penyamaan, adapun tasbih penyerupaan gitu. Antum sama ya sama fulan, ini berarti tamthil. Antum mirip loh sama fulan. Ada gitu samanya antum. Nah, ini berarti ini apa? Tasbih. Itu bedanya, ikhwan. Jadi kita sudah belajar dari segi istilah. Ini penting sekali makanya. Tahrif, ta'til, takyif, tamthil, tasbih. Bedakan semuanya. Ta'rif itu penyelewengan lafal atau makna dalam nas. Kalau misalnya kemudian ta'til itu menafikan seluruh atau sebagian dari asma atau sifat Allah Ta'ala. Kalau takyif itu mendeskripsikan tata cara sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tamthil itu menetapkan ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Plok-plok gitu. Kalau tasbih itu menetapkan ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Nah. Sekarang kau tanya antum ikhwan. Ada misal na'udzubillah orang berkata, ada orang berkata Allah Ta'ala memiliki kedua tangan yang seperti tangannya makhluk, bilang gitu. Orang itu bilang gitu. Sekarang masuk ke mana? Tahrif, ta'til, takyif, tamthil atau tasbih? Allah memiliki tangan dan tangan Allah seperti tangan makhluk kata orang ini, na'udzubillah. Masuk ke mana ikhwan? Tasbih. Masuk ke takyif enggak? Masuk ke takyif. Masuk ke takyif. Ya. Begitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang bilang, enggak, Allah Ta'ala enggak mungkin memiliki tangan. Ini masuk ke mana? Ta'til. Ya. Kemudian ketika kita perdengar kemarin, antum gimana? Kata antum Allah enggak memiliki tangan? Kata Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsuutatan. Kita bilang gitu. Kedua tangannya terbentang. Yang kita lakukan ini apa? Mengisbatkan secara hakiki kan? Kemudian orang itu nanggapi, oh akhi, itaqillah itu maksudnya bukan tangan, itu maksudnya kekuasaan. Ini namanya apa? Tahrif. Gitu ya? Sampai sini paham insyaAllah ya? Ada pertanyaan gak ikhwan? Nah, biasa kita selesai jam berapa ya? Udah jam berapa ya, Alwi? Udah berapa menit di ini? Hah? 46. Tapi kita cukup aja insyaallah sampai sini, ditolong ditandai berarti kita sampai wal farqu. Mana ya? Wal farqu. Wal farqu bainat tamtsil wa tasbih sampai situ insyaallah halaman 17. Ya. Ana harap antum hafalkan istilah-istilah ini dengan maknanya karena ini modal yang sangat besar buat kedepannya sehingga bisa mudah nanti untuk memahami pelajaran-pelajaran di Talkhis Al-Hamawiyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa